السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar, dan insyaallah taala pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari juz yang ke-28, surah As-Saff ya. Surah As-Saff ayat yang ke-6. Nah, sebentar. Ya, silakan dibaca. Baik, dibaca Pak. Nah, Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala 'Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassiran bi rasuli ya'ti min Apa Mbak, biar ditahan, biar rasuli gitu. Ada gunanya gitu. mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya saya adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan apa-apa yang ada pada kalian, yaitu kitab Taurat. Memberikan kabar gembira dengan adanya Rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad. Maka tatkala dia datang kepada mereka dengan bayina, dengan penjelasan, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Al-Wawu harfu atfin, id isim dorfia, kola fi'il madhi, Isa ibnu Maryama fa'ilnya, ya bani ya harfu nida, bani. Jangan sepanjang itu. Isa fa'ilnya, ibnu badal. Oh, nama. Isa fa'il, Isa fa'ilnya, ibnu mudhaf ilaih, Maryama. Mana ada mudhaf ilaih marfu itu? Ibnu. Badal. Kan Oh, badal. Isa, anaknya Maryam. Siapa Isa anaknya Maryam? Berarti itu badalnya. Iya. Ibnu badal. Maryama adalah mudhaf ilaih. Ya harfu nida bani munada Israila mudhaf ilai, ini harfu taukid, ini wa ismuha ya-nya dhamir mutasil isimnya, dhamir ya-nya dhamir mutasil isimnya, rasulu khobar ini Allahi mudhaf ilai, ilaikum jar majrur, musaddiqan hal lima jar majrur, mausul, Ustaz, isim mausul Ustaz ya, baina doro, lima jar majrur, baina doro, lima jar majrur, baina dorof yadaya mudof ilai, minat Taurati jar majrur al wawu harfu atof mubasiron hal bi rasuli jar majrur yati fi'il mudore min ba'di jar majrur ba'di ismuhu ismu mudhaf ilai alha'u domir mutasil. Ismu gak mungkin jadi mudhaf ilai, Pak. Mudhaf itu gak, mudhaf ilai itu gak mungkin marfu. Ismu Ahmad, kan namanya adalah Ahmad gitu kan. Ismu ismuhu mubtada hu mudhaf ilai. Hanya mudhaf ilai. Ahmadu khobar. Fa harfu atfin lama dorof jaman ja'ahum fi'il ja'a fi'il madhi hum maf'ul bi bil bayinati jar majrur qalu fi'il madhi alwawu sebagai fa'ilnya hadha mubtada sikhrun khobar mubinun na'at. Tafsirnya wadkuru ayyuhar rasul wadkur ayyuhar rasulu liqaumika khina qala Isa ibn Maryam liqaumihi inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima ja'a musaddiqan lima ja'a qabli minat taurati wasahidam bisidki rasulun ya'ti min ba'dismu wasahidam bisidki rasulin rasulin ya wasahidin bisidkin rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wada'iyan ila tasdiki bihi falamma ja'ahu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bil ayatil wadihati qalu hadzal ladzi ji'tana bihi sihrun bayyinun dan ingatkanlah wahai Rasul kepada kaummu ketika Isa ibn Maryam berkata kepada kaumnya sesungguhnya saya adalah Rasul Allah kepada kalian yang diutus kepada kalian membenarkan apa-apa yang telah datang sebelumku yaitu Taurat dan membenarkan dan bersaksi dengan tentang kebenaran Rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajak kepada ke membenarkannya maka tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dengan tanda-tanda yang jelas mereka berkata ini adalah orang yang datang kepada kami dengan sihir yang nyata. Nah, barakallahu jazakallahu khairan. Wa iyyakum sam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala 'Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Dan ingatlah ketika Nabi Isa bin Maryam alaihissalam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian. Musaddiqa, ya, yang membenarkan lima bayna yadayna Taurat yang ada di hadapanku, yaitu berupa Taurat. Wa mubasyyira, dan memberi kabar gembira dengan adanya seorang rasul. Ya'ti min ba'di, yang akan datang setelah aku. Ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Maka ketika bukti nyata telah datang kepada mereka, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Jadi sebagaimana yang sudah kita bahas waktu kita membaca tafsir surah Al-Baqarah yang banyak menyinggung ya bagaimana sikap Nabi Musa alaihissalam dan juga sebagian kisah tentang Isa ya bersama orang-orang Yahudi ya, orang-orang Bani Israel. Dan orang-orang Bani Israel mereka mengetahui dengan pasti bahwasanya sepeninggal Nabi Musa, sepeninggal Nabi Isa, akan ada seorang nabi terakhir yang Allah utus kepada umat manusia yang dakwahnya itu berlaku umum untuk seluruh manusia. Kalau nabi-nabi yang lain itu biasanya fokus dengan kaumnya ya. Dengan kaumnya masing-masing. Seperti Nabi Musa dan Isa, mereka fokus pada Bani Israel. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi penutup, nabi yang terakhir, sehingga risalah dakwahnya berlaku untuk seluruh umat manusia. Dan kabar kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dikabarkan oleh Nabi Isa. Ya. Nabi Isa dalam ayat ini mengatakan akan datang seorang rasul setelahku, namanya adalah Ahmad. Dan orang Bani Israel sangat meyakini hal ini, bahkan mereka menanti-nanti. Bahkan dikisahkan ya, sebelum kedatangan, sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, setiap kali orang Yahudi bertengkar dengan orang Arab, mereka selalu mengatakan, "Lihat nanti ya, kalau rasul kami telah datang, kami akan beriman kepadanya untuk memerangi kalian." Ini yang selalu mereka ucapkan. Saking pedenya mereka bahwasanya ya, nabi yang terakhir itu dari kalangan mereka. Tapi ternyata ketika mereka memahami dan mengetahui bahwa nabi terakhir bukan dari bangsa Bani Israel, bahkan dari orang Arab, mereka hasad, ya, mereka dengki, mereka sombong, merasa bahwasanya mereka adalah umat yang istimewa karena betapa banyak nabi yang diturunkan kepada mereka. Tapi mengapa nabi yang terakhir bukan diturunkan dari bangsa mereka, malah dari bangsa Arab? Maka ketika ya jelas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diangkat menjadi rasul dan telah didatangkan bukti nyata kepada mereka berupa Al-Qur'an, ya mereka tidak mau beriman kepadanya, bahkan mereka mengatakan ya hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Padahal sebelum diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka selalu menantikannya. Tapi ketika sudah diangkat, karena mereka hasad, mereka kecewa Nabi terakhir bukan dari golongan mereka, maka mereka pun tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, silakan Bu Aa baca. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah dan dia mengajak kepada Islam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Al-wawu harfu istinaf, man isim istim. Isim syarat sebagai mubtada. Isim syarat sebagai mubtada, adlamu isim tafdil. Mimman jaru wa majarur. Iftara itu fi'il madhi, 'ala Allahi jaru wa majrur, al-kadhiba. Adlamu tadi ininya ya, apa namanya, khobarnya ya. Jadi bukan isim syarat, afwan nih, isim istifham ya. Oh iya, betul. Isim istifham sebagai mubtada, adlamu sebagai khabarnya. Mimman jaru wa majrur afara fil madhi ala Allahi jaru wa majrur al-kadhiba maf'ulun bihi. Wa huwa harfu 'athfin huwa domir sebagai mubtada yuda'a fil madhari illa al-islami jaru wa majrur. Mabniyun lil majhul. Fi'l mudhari mabniyun lil majhul. Yud'a illa al-islami jar wa majrur. Ini yud'a ini sebagai itu, khabarnya huwa ya? Ya, jumlahnya ya. Jumlah yud'a illa al-islami sebagai khabar dari huwa. Wallahu al-wawu harfu 'athfin, Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada, la harfu nafiyah, yahdi fi'l mudhari al-qawma maf'ulun bihi al-zalimina sebagai na'at dari al-qawma. Tafsirnya. Wala ahadun ashad zulman wa'adu. La ahada kali ya. Ahada. Wala ahada. Ashad zulman wa'adwanan. Ashad zulman wa'adwanan. Mimman ikhtila. Mimman ikhtalaqa Allahi al-kadhiba wa ja'ala lahu syuraka'i fi ibadatihi. Ini maf'ul bih. Wa ja'ala lahu syuraka'a fi ibadatihi. Wa ja'ala lahu syuraka'a fi ibadatihi. Wa huwa yud'a ila ad-dukhuli fil islami wa ikhlasil ibadatillahi wahdah. Wa ikhlasi, bukan wa ikhlasu. Kan matuknya ke islami. Wa ikhlasil ibadatillahi wahdah. Wallahu la yuwaffiqul ladhina zalamu anfusihim bil kufri wa syirki. Anfusahum, jadi apa anfusihim? Zalamu anfusahum bil kufri wa syirki ila ma fihi falahahum. Dan tidak ada seorang pun yang lebih zalim dan melampaui batas daripada orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah dan menjadikan baginya sekutu-sekutu dalam mengibadahinya. Dan dia mengajak kepada masuk kepada Islam, ke dalam Islam, dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah saja. Dan Allah tidak memberikan taufik kepada orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri dengan kekufuran dan kesyirikan kepada apa yang di dalamnya terdapat kemenangan. Begitu Ustaz? Betul. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala padahal dia diajak disuruh kepada Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk hidayah kepada kaum yang zalim. Jadi orang Yahudi itu adalah orang yang paling ya parah kezalimannya dan paling besar permusuhannya ya kepada kaum muslimin. Karena mereka seringkali mengada-adakan sesuatu kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sekutu-sekutu ya atau tandingan-tandingan dalam masalah peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka telah diajak kepada Islam. Ya, mereka disuruh untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang yang seperti ini ya digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang zalim. Karena kita telah mengetahui bahwasanya bentuk kezaliman itu banyak ya, menipu, berdusta, melukai orang lain, baik dengan lisan ataupun dengan tangan, itu semua adalah bentuk kezaliman. Tapi bentuk kezaliman yang paling besar di muka bumi adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kezaliman yang paling besar di muka bumi adalah kesyirikan. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Tuhan selain Allah. Menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingannya. Ini merupakan bentuk kezaliman yang paling besar. Silakan dibaca Bu Dahlis. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dan Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Yuriduna fi'lun mudari'un al-waw sebagai fa'il, liyutfi'u al-lil al-lamukai, yutfi'u fi'lun mudari'un nuro mafulun. Mansubun bila mikai. Mansubun bila mikai. Nuro mafulun bihi Allahi mudafun ilaihi bi afwahi jar wa majrur him mudafun ilaihi. Al-waw harfu atfin, lafu jadara Allah sebagai mubtada, mutimmu khobar, nuri mudafun ilaihi, al-ha'u mudafun ilaihi. Al-waw harfu atfin, lau harfu syartin, kariha fi'lun mad, fi'lun madin. Iya, fi'lun madin. Fi'lun. Ya, kalau fi'lun madin kan atman'ut ya, jadi fi'lun madin. Fi'lun madin, al-kafiruna mahlun bi. 8. Yuri duha ula'i zolimuna ayyub tilul haqqil lazi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwal qur'anu bi aqwalihim al-kazibatu wallahu mazaharal haqqo bitmami dinihi walau karihal jahiduna al-mukazibuna. Orang-orang zalim itu ingin membatalkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an dengan perkataan bohong, dan Allah menampakkan kebenaran dengan menyempurnakan agamanya. Walau orang-orang para penentang dan para pendusta itu mengingkarinya. Walaupun orang-orang yang menentang dan menyangkal pendusta itu membencinya. Baik ya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir itu benci. Jadi orang kafir, orang musyrik, dan musuh-musuh Islam, mereka sangat ingin memadamkan cahaya Allah. Mereka sangat ingin memadamkan cahaya Islam. Mereka sangat ingin memadamkan cahaya syariat. Mereka serang, mereka katakan syariat Islam tidak manusiawi, mereka katakan hukum rajam, kemudian hukum-hukum Islam tentang pernikahan, bagaimana Islam memperlakukan para wanita, mereka katakan itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia, kata mulut mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala mutimmu nuri, ya. Wallahu mutimmu nuri. Allah Subhanahu wa taala akan terus menyempurnakan cahayanya. Artinya cahaya Islam sekalipun diterpa badai sekuat apapun tidak akan pernah padam sampai hari kiamat. Ini adalah janji Allah kepada kita kaum muslimin bahwasanya cahaya Islam tidak akan padam sampai hari kiamat. Cahaya Islam akan terus terang, ya. Akan terus ada sampai hari kiamat. Ya, meskipun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, mereka berupaya memadamkan cahaya Islam, namun Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Ya, jadi Allah menyempurnakannya walau karihal kafirun. Sekalipun orang-orang kafir itu benci, ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, Aldi baca Aldi. Aldi? Oh, baik, saya jawab. Pak Ahdan baca. Pak Ahdan mau baca. Nah. Ya Bu Hayati silakan dibaca Bu Hayati. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad-din. Liyudhhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci. Wa mubtada alladhi khobar arsala fil madi rasula maf'ulun bi alha'u mudhafun ilaih bil huda jar wa majrur wa harfu atfin dini ma'tuf alal huda al haqqi mudhafun ilaih liyudhira la mukai yudhira fi mudhari mansub bila mukai bila mikai alha'u maf'ulun bi alad dini jar wa majrur kulli harfu taukid ya Ustaz. Alad dini kulli ya benar taukid alha'u mudhafun ilaih wa harfu atfin lau harfu syart kariha fil madi al musyrikun hal al musyrikun apa hal fa'il fa'il ya Ustaz. Fa'il ya ayyuhallazi nasaddaqullaha wa rasulahu wa amalu bi syar'ihi hal ursyidukum ila tijar. Kayaknya salah baca tafsir, Ibu. 9 ya, Ustaz. Sekarang ayat berapa sih? 9. Ayat 9 kah? Allahu yeah. Allahu huwallazi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani wa dinil Islam liya'liyahu ala kulli liya'liyahu ala kulli adyanil mukhalafati lahu walau karihal musyrikuna dhalik. 9. Allah lah yang mengutus Rasulnya Muhammad dengan Al-Quran dan agama Islam untuk dia tinggikan di atas seluruh agama yang menyelisihinya sekalipun orang-orang musyrik membencinya. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Dialah Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan dengan agama yang hak agar Allah tampakkan, ya, agar Allah tampakkan atau unggulkan Islam di atas seluruh agama, sekalipun orang-orang musyrik benci. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasanya Islam yang Allah utus kepada Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi agama yang terbaik yang mengungguli seluruh agama yang ada. Karena memang Islam adalah agama yang paripurna, ya. Kalau agama yang lain itu belum sempurna ajarannya, ya. Misalnya, ya contoh saja misalnya Hindu, Buddha, kemudian Kristen, Yahudi, mereka itu ajaran tidak sempurna. Bandingkan dengan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan. Ya, jangankan masalah kehidupan yang besar, ya, bahkan masalah kecil seperti masuk kamar mandi, ya, ada adabnya. Tidur ada adabnya, ya. Dari hal kecil sampai besar itu ada aturannya. Dan dalam Islam semuanya sempurna, ya. Sampai kehidupan setelah kematian dibahas secara rinci, ya. Tentang kehidupan di alam kubur, tentang kebangkitan, tentang kemana setelah mereka dibangkitkan, itu semuanya lengkap dalam Islam. Sementara agama lain itu memiliki konsep yang tidak sempurna, ya, cacat semuanya. Artinya ini menunjukkan bahwasanya agama yang benar hanyalah Islam. Sementara yang lain, ya, sekalipun ada beberapa agama samawi, ya, sampai sekarang itu Yahudi dan Nasrani, dari ajaran yang kita lihat dalam ajaran Yahudi dan Nasrani ini menunjukkan bahwasanya memang agama mereka belum sempurna. Karena memang berproses, ya, berproses, ya. Nasrani Yahudi, ya, memang awalnya mereka diberikan syariat-syariat sesuai dengan syariat nabi-nabi mereka. Namun ketika datang Islam, maka tidak ada syariat yang diterima selain syariat Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala selain Islam. Ya, innad dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka sungguh dia telah sesat, ya, telah memilih jalan yang batil. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat Islam ini dengan menjadi seorang Muslim yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Berarti tanggal 10, ya. Yang merasa belum baca dari awal dan memang pengennya baca, tunjuk tangan aja, ya. Kalaupun misalnya banyak salah, dimaklumi insyaallah. Ya. Yang penting tiap hari harus terus ditingkatkan. Ya, Umida, baca Umida. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adabin alim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian kepada suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Ya, harfu nida, ayu, munada, al-ha'u, al-ha, harfu tanbih, al-lazi, badal bagi ayu. Al-lazina, ya, jangan al-lazi doang. Al-lazina, badal bagi ayu, amanu, fi'lun madi, al-waw sebagai fa'ilnya, hal, harfu istifham, ya Ustaz. Adullu fi'il mudori, fa'ilnya kembali kepada ana, kum sebagai maf'ulun bi, ala tija rotin jar majrur, tunji fi'ilun mudori, kum sebagai maf'ulun bi, min ada bin jar majrur, alim alim na'at bagi azabin. Kemudian tafsirnya Ya ayuhal ladina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisarihi. Hal ursidukum ila tijaratin azimatis sa'ni tunjikum min adabin mujiin. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya, maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada perniagaan yang agung yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang menyakitkan. Baik, yang barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada perdagangan yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih? Nah, ya, jawabannya nanti ada di ayat setelahnya. Jadi kita lanjutkan dulu pembacaannya. Ayat yang ke-11. Buku niat membaca nih dan tunjuk tangan. Silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan mereka yang berjihad di jalan Allah dengan harta. Bukan domirnya antum ini. Mana sih? Oh, kan ayat dan 11 kan? Kamu iya dan ya, kamu kalian ya? Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalian beriman kepada Allah dan kalian beriman kepada Rasul-Nya, kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Dan kalian berjihad ya di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Yang demikian itu adalah lebih baik ya bagi kalian bila kalian mengetahui. Tu'minuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya al-wau, billahi jar wa majrur, wa rasulihi wau alwau harfu atfin, rasuli ma'tuf ke Allah, alha'u mudofun ilaih, wa tujahiduna wa alwau harfu atfin, tujahiduna fi'il mudhari alwau sebagai fa'il, fi sabili jar wa majrur, lafaz jalalah sebagai mudof ilaih dari sabili. Bi amwalikum alba'u hafujar jarwa majrur dengan kum sebagai mudofun ilaih. Alwau wa angfusikum alwau harfu atfin, angfusikum maktuf ke amwal ya Ustaz. Maktuf ke amwali kum sebagai mudofun ilaih. Dhalikum isim isyara sebagai mubtada, khairun khobar, lakum jarwa majrur, harfu syartin wa jazmin. Bentar harfu dulu, syartin. Tergantung setelahnya kalau enggak ada. Oh iya, enggak ada, itu yang enggak ada fiilnya, enggak itu ya. Harfu syartin, kuntum, fiil mudhari, fiil madhi nakis, tum sebagai maf'ulun bih, ta'alamun fi'il mudhari'un dengan al-wau sebagai fa'il. Nah, jumlahnya sebagai khobarnya kuntum. Jumlah sebagai khobar dari kuntum. Kemudian terjemahannya. Tudawimuna ala. Betul nggak Ustaz? Tudawimuna ala. Benar. Dawamayidawimu kan? Benar. Iya. Ala imanikum billahi wa rusulihi. Watujahiduna fi sabilillahi. linafsrati dinihi bima tamlikuna minal amwali wal anfusi. Dzalika khairun lakum min tijarati dunya in kuntum ta'lamuna mudar asyai ya. Oh iya betul. Asyai wal munafi'a wa manafi'aha. Wa manafi'aha. Ini kan jamaknya manfaah. Manfaah ya manfaat. Fa mutasilu ya. Famtasilu dzalika. Famtasilu dzalika. Senantiasalah kalian. Senantiasalah kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kalian berjihadlah kalian di jalan Allah untuk agar kalian menolong agama dengan menolong agama Allah ya. Iya. Linasrati dinihi dengan apa-apa yang kalian miliki dari harta dan jiwa kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian daripada perdagangan di dunia. Jika kalian mengetahui manfaat, manakah yang manfaat dan manakah yang tidak nih, Ustaz? Manakah yang bermanfaat? Mana yang memberikan mudarat? Manakah yang memberikan mudarat atau yang memberikan manfaat? Manfaat. Yang maka laksanakanlah hal itu. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum, ini demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ini adalah jawaban dari ayat yang ke-10 ya. Wahai orang beriman, maukah engkau aku tunjukkan kepada perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih? Nah, ini jawabannya. Jadi kalau kalian mau selamat dari adab yang pedih, dari adab api neraka, maka yang pertama dan utama, kalian harus beriman dulu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi tiket pertama harus iman dulu ya. Karena kalau orang berbuat kebaikan, misalnya seseorang, ya orang kaya. Ya seperti misalnya, siapa tuh Bill Gates gitu kan. Dia kan punya perusahaan amal yang sekali nyumbang itu langsung triliunan gitu. Tapi kalau nggak ada iman, sia-sia amalnya. Ya tidak akan diterima. Karena syarat diterimanya ibadah, yang pertama harus muslim ya. Harus muslim. Dia harus mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tiket pertama, syarat pertama kalau kita mau diselamatkan dari adab yang pedih, kita harus beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta maupun jiwa. Karena di masa awal penyebaran Islam ketika alhamdulillah ya di masa Abu Bakar itu kan sudah mulai ekspansi Islam ke beberapa negara ya. Itu sebetulnya ya tidak semua yang ikut berjihad, tidak semua yang ikut berperang merupakan mujahidin fisabilillah. Karena ada orang-orang Arab yang mereka tuh ya bersatu dengan kaum muslimin karena memiliki sentimen ya anti non-Arab ya. Mereka membantu berperang bersama kaum muslimin karena mereka sama-sama Arab dan mereka memerangi bangsa lain seperti bangsa Persia, bangsa Romawi ketika itu. Ada yang mereka ikut berperang namun mereka tidak beriman ya atau belum beriman. Ya. Jadi berjihad saja, berperang saja belum tentu menyelamatkan seorang dari neraka. Yang pertama dan utama harus Islam dulu ya. Tidak bermanfaat amal perbuatan seseorang yang tidak memiliki iman di dalam dadanya. Dan memang kenapa ya jihad ini dikatakan sebagai tijarah ya perdagangan? Karena seseorang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala itu rela mengorbankan apa yang ia miliki ya mulai dari hartanya sampai nyawanya sendiri demi kejayaan Islam. Makanya Allah sebut sebagai perdagangan yang lebih menguntungkan dibandingkan perdagangan di dunia. Karena orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan atau pahala yang besar dan balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad ini tidak selamanya dengan jiwa, ya. Bagi orang yang mampu dari sisi materi, maka dia bisa menyumbangkan hartanya kepada para mujahidin agar mereka bisa berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkannya. Ya, Bu Reni, silakan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Zalikal fawzul 'adzim. Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya dan tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Demikian itu keuntungan yang besar. Oh, ini disambung Ustaz sama ayat berikutnya? Iya, iya. Sambung. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan yang lain yang kalian menyukainya, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Yaghfir, fi'il mubari madzum. Ini sebagai jawab ya dari ayat yang sebelumnya ya Ustaz. Lakum jar majrur dzunuba maf'ul bih ku mudhaf ilai alwaw harfu atfin yudkhil mudhari majzum sebagai fi'il jawab. Kum maf'ul bih jannatin maf'ul bih yang kedua tajri fi'il mudhari min tahti jar majrur ha mudhaf ilai al anharu fa'il dari tajri alwaw harfu atfin masakina ma'tuf ke jannat thayyibatan na'at masakin thayyibatan ya Ustaz ya fi fi jannati jar majrur adenin na'at fi jannat na'at jannatin adenin ya mudhaf ilaihi zalika mubtada al fawzu khabar al-azimu na'at. Al-wawu harfu atfin ukhra ma'tuf ya ke jannat. Tuhibbuna fi'il mubari. Fa'ilnya antum. Fa'ilnya anta. Tuhibbuna antum ya. Ustaz benar. Ha. Tuhibbu. Apa maf'ul bih. Nasrun fi mubtada minallahi jar majrur alwaw harfu atfin fathun ma'tuf ke nasrun qaribun na'at dari fathun alwaw harfu atfin basyiril wa basyiril apa fi'il amr oh iya fi'il amr al mu'minina maf'ul bi. Tafsirnya in fa'altum ayyuhal mu'minun ma amarakumullahu bihi yastar 'alaikum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Apa tadi? Yastur apa yastar tadi? Yastar. Yastur, sataro yastur. Oh, yastur. Ya. Yastur, yastur 'alaikum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahti qusuriha wa asjariha al-anhar. Wa masakin tahiratan zakiyatan fi jannati iqamatin daimatin la tanqata la tanqati'u la tanqati'u Dzalika huwal fauzul ladzi la fauza ba'dahu. La fauza ba'dahu. Wa ni'mata wa ni'matu ya. Wa ni'matun ukhra lakum. Wa ni'matu ukhra lakum ayyuhal mu'minun tuhibbunaha hiya nasrun minallahi ya'tikum wa fathun 'ajilun yatimmu 'ala aydikum. وبشر المؤمنين أيها النبي بالنصر والفتح في الدنيا والجنة في الآخرة. Jika kalian wahai orang-orang yang beriman melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya, di bawah istana dan pohon-pohonnya mengalir sungai-sungai. Dan tempat yang pohyoroh yang suci dan bersih di dalam surga yang permanen, yang permanen, daimah, yang tidak ada habisnya ya, tidak. Zalika itulah kemenangan yang tidak ada lagi kemenangan sesudahnya, dan kenikmatan yang lain bagi kalian wahai orang-orang beriman yang kalian cintai, yaitu adalah pertolongan dari Allah yang akan datang kepada kalian, dan kemenangan yang dekat yang disempurnakan di hadapan kalian, ya, yang di hadapan kalian. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman wahai Nabi dengan kemenangan dan dengan pertolongan dan kemenangan di dunia dan surga di akhirat. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Ini adalah buah dari perdagangan kalian. Ini masih nyambung dengan ayat yang 10. Kalau kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian, yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Allah masukkan kalian pada tempat masakin thayyibah, tempat yang baik di surga Aden. Itulah kemenangan yang besar. Dan hal lain yang kalian juga cintai, yaitu kalian akan memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dan penaklukan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah buah dari keimanan dan usaha kalian dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian yang mau beriman dan berjihad jalan Allah. Kemudian memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir dari bawah istana dan pohon-pohonnya, ya, sungai-sungai dengan air yang jernih dan bisa diminum, ya. Wa masakin thayyibah, dan tempat-tempat yang baik di surga Aden. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah keuntungan yang sangat besar. Jadi perdagangan yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh keuntungan yang sangat besar yang melebihi semua keuntungan yang ada di dunia. Karena tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan dimasukkannya kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal lain yang juga kalian sukai adalah kemenangan, ya, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang terbukti ya bahwa Islam yang ketika itu hanya hadir di tengah gurun pasir yang tandus di kota Mekah, lalu menyebar ke Madinah, kemudian menyebar ke Yaman, lalu ke arah Persia, lalu ke arah Syam, sampai ke Afrika, sampai ke Eropa. Ini merupakan buah dari perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin yang beriman dan berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kemenangan demi kemenangan, penaklukan demi penaklukan, sampai Islam sampai di ya bumi Eropa. Bahkan ya kaum muslimin pernah menguasai 2/3 dunia ya ketika itu. Dan ini merupakan buah dari perdagangan kaum muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, satu ayat lagi. Bu Am udah baca belum ya? Lupa saya. Bu Am. Silakan baca Bu Am. Itu Ibnu jawab. Ummu Fudail ya. Silakan Ummu Fudail. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong bagi Allah sebagaimana Nabi Isa bin Maryam berkata kepada kaum Hawariyin, ini pengikut yang setia ya Ustaz? Iya, pengikut Nabi Isa. Pengikutnya Nabi Isa, siapakah penolongku kepada Allah? Maka kaumnya tersebut berkata, sungguh kamilah penolong Allah. Maka datang sekelompok kaum dari Bani Israel beriman dan sekelompoknya lagi kafir. Lalu kami kuatkan orang-orang yang beriman atas permusuhan mereka. Atas musuh mereka dan mereka menjadi orang-orang yang menang. Harfun nida, ayu munada, ha harfu tanbih, alladzina badal dari ayu, amanu fi'il madhi wal wawu sebagai fa'il, kunu fi'il amr naqis al wawu sebagai fa'il, ansoro bukan fa'il ya tapi isim ya. Oh nah. Al-wawu isim kunu. Ansoro berarti ini khobar kunu ya Ustaz? Iya khobar. Allahi lafaz dilalah sebagai mudhafun ilaih. Kama jarum majrur. Qala fi'il madhi. Isa sebagai fa'il dari qala. Ibnu badal. Maryama mudhafun ilaih. Lil hawariyina jar wa majrur man isim mausul ansari kan artinya siapa kan siapa oh. Yang menjadi penolongku berarti kan man itu isim istifham sebagai mubtada sifat ya Ustaz isim istifham sebagai mubtada isim istifham sebagai mubtada ansari khobar ilallahi jar wa majrur qala fi'il madhi al-hawariyuna fa'il nahnu mubtada ansaru khabar Allahi lafaz jalalah sebagai mudhaf ilaih fa'amanat al-fa'u harfu istitnaf ya Ustaz ya amanat fi'il madhi ta'ifatun sebagai fa'il mimbani jar wa majrur isra'ila mudhafun ilai al-wawu harfu atfin kafarat fi'il madhi At-ta'ifah. Ta'ifah. Fa'il. Alfa'u. Harfu istitnaf. Ayyadana. Fi'il madi. Na sebagai fa'il. Alladzina. Maf'ulun bihi. Amanu. Fi'il madi. Walwaw sebagai fa'il. Ala aduwi. Jar wa majrur. Him. Udafun ilai. Alfa'u. Harfu jawab. Asbahu fi'il madi. Walwaw sebagai fa'il. Zahirina. Ini khobar dari asbahu. Ya. Tafsirnya. Ya ayuhalladina saddaqullaha wa rasulahu. Wa amilu. Bisyara'ihi. Bisyara'ihi. Kunu ansoro dinillahi. Kama kana asfiya'u Isa wa khullasu ashabihi. Ansoro dinillahi hina qala lahum Isa. Man yatawalla minkum nasri wa i'anati fima yuqarribu ilallahi. Qalu. Nahnu ansaru dinallahi. Dinillahi. Dinillahi. Fahtadat ta'ifatun min bani Israila. Wadallat ta'ifatun. Fa'ayadana alladhi amanu billahi wa rasulihi. Wa nasarnahum ala man adahum min. Min firaqin nasara. Min firaqin nasara. Fa'asbahu zahirina alaihim. Wadhalika biba'thi. Biba'thi ya? Bibi'asati Muhammadin. Bibi'asati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengerjakan syariatnya, jadilah kalian penolong agama Allah. Sebagaimana pengikut Nabi Isa ya Ustaz? Iya, pengikut setia gitu. Pengikut setia Nabi Isa dan khulasu? Iya, sahabat terbaiknya. Sahabat terbaiknya menjadi penolong agama Allah ketika Nabi Isa berkata kepada mereka, siapakah pengikutku dalam menolongku dan membantuku dalam mendekatkan kepada Allah? Mereka berkata, kamilah penolong agama Allah. Maka sebagian kelompok diberi hidayah ya Ustaz. Ya, maka sebagian dari Bani Israil mendapatkan hidayah dan maka sebagian dari mereka mendapatkan hidayah dari Bani Israil dan sebagian mereka lagi tersesat. Maka kami memberi hidayah. Kami kuatkan. Ayatnya itu kuatkan. Maka kami kuatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan menolong, kami tolong atas siapa yang kembali dari. Ada itu bukan kembali. Memusuhi. Oh, kami kuatkan atas orang-orang yang memusuhi dari kaum-kaum Nasrani. Dan mereka menjadi menang atas mereka. Dan itulah pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansharallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian para penolong Allah sebagaimana Isa bin Maryam berkata kepada Hawariyun. Hawariyun ini adalah murid setia Nabi Isa alaihissalatu wassalam, pengikut setia Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa berkata kepada pengikut setianya, "Man ansari ila Allah?" Siapa yang menjadi penolongku kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka para hawariyun menjawab, "Nahnu ansarullah." Kami adalah para penolong Allah. Ya Allah, berdiri, Maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Ya, kalimat nahnu ansarullah maksudnya ya, para hawariyun ini bersiap berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan ajaran ya Allah Subhanahu wa taala agar umat manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Fa amana ta'ifatun min bani Israil. Maka sekelompok orang Bani Israil beriman. Wa kafarat ta'ifah. Dan sebagiannya lagi tetap dalam kekafirannya. Fa ayyadnal ladina amanu 'ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Maka kami kuatkan orang yang beriman atas musuh-musuh mereka, maka jadilah mereka unggul ya, menang atas musuh-musuh mereka. Jadi sebagaimana al-hawariyun merupakan para penolong Nabi Isa dalam mendakwahi Islam, dalam mendakwahi manusia kepada Allah, maka kita kaum muslimin pun harus menjadi para penolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan ya berdakwah kepada tauhid dan mengajak manusia untuk menjauhi kesyirikan ya. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.